Mulane wong biyen nek pesen, kon nek gurung rabi meleo matamu. Matamu iki lho. Nek sapa ngomong matamu dhewe. Iki ngajak ngaji apa ngajak pisu-pisuan? Kon niku nek gurung rabi meleo matamu sak amba-ambane. Tapi nek wis rabi meremo matamu sak rapet-rapete. Maksudnya ya apa? Heh. Lek gorong rapi meleo sak amba-ambane, aja nganti kliru lehmu milih bojo. Meleo sak amba-ambane, akhlake piye, agamane ya apa, imane ya apa, takwane ya apa. Ngono. Tapi nek wis oleh bojo meremo sak rapet-rapete. Ngono, Pak. Aja kok wis rabi kita wong wedok ayu. Atuk iki ya. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama amma ba'du. Sadat al masyayikh, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh lan bini sepuh, bapak kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat sedayanipun ingkang dipun mulyakaken, kanca-kanca panitia, sahabat-sahabat banser ingkang kita tresnani, sohibil hajah panjenenganipun Bapak Haji Yahya Laswanto sekalian Ibu Hajah Zainab bersama keluarga yang berbahagia, manten kekalih sarang-sarang kita dongaaken, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Mugi-mugi dalam membina rumah tangga dan keluarga pinaringan sakinah mawaddah rahmah barokah, amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, sedaya tamu undangan lan jamaah sekalian, sakjane uang iku umpomo gak rapi ya gak apa-apa. Umpomo uang iku gak rapi gak apa-apa. Masalah pengen kena dimpet. Jadi kapan pengen dimpet, pengen dimpet. Engko suwe-suwe kelalen. Lah nek wis kadung wani rabi, nek wis kadung nikah, duwe tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang sangat berat. Apa itu? Membina keluarga bahagia. Keluarga itu nek gak bahagia dosa. Soale sing susah gak cuma sing bina keluarga iku tok. Wong tuwa ya susah, mara tuwa ya susah, dulur-dulur ya melu ngrasakno susah, family-family bahkan kanca kadang tangga yo melu susah, nyusahno wong akeh. Mula membina keluarga bahagia niku ganjarane gedhe. Sampai didhawuhaken an-nikah kal jihad. Nikah iku kaya perang. Merangi hawa nafsu. Kula sampeyan iki duwe nafsu sing gak pati tepak. Kudu diperangi. Pertama, seneng dandan-dandan jaba, gak seneng dandan-dandan jero. Seneng ngapii jaba, gak pati seneng ngapii jero. Sampai ibu-ibu niku nek kate petuk wong lanang jaba, kate petuk wong lanang liya, dandane yo apik-apik. Engko yo ngene iki dandane yo ayu-ayu kabeh. Soalnya kan kate petuk Anwar Zahid. Tapi nek kate petuk bojone dhewe gak gelem dandan, pengok-pengok ditokno, tengik-tengik lebus-lebus ya ditokno. Awak niku njaba, roh, jiwa, ati niku jero. Lah rata-rata wong iku seneng dandani njaba, gak seneng dandani jero. Awak enek dandani masya Allah ya disabun, dilulur, dimangir pakai lotion. apa maneh daerah rai dempul, lambe dicet, alis diaspal, pipi kiwa tengen pasangi lampu, untu dipageri, isek masang ide palsu, bulu mata yang anti badai. Dadi nek digawe ditemplekno nggo kedhep wis kaya kepeting mlaku. Njaba didandani ra karuan, tapi jerone ora dipikir, jerone ora diapiki. Niki watake menungso, seneng dandan-dandan njaba, gak seneng dandan-dandan jero. Tontonan wong desa kene, nek bangun omah rata-rata sing diapiki lak terase. Jero kamar elek ya wis. Sing penting terase api, jobone api. Padahal nek diangen-angen, terase yo cuma jagani wong liwat sih. Nah wong liwat kok dipenting-penting no. Padha-padha ngono ya aja mbangun omah, mbangun teras omah. Ngapiki wong jaba gak gelem ngapiki wong jero. Duwe HP lho kapan sing nelpon bojone dhewe. Ya diangkat tapi jawabannya ketus, judes. Lapo telpon-telpon lapo, kaken pulsamu ta. Gak usah telpon-telpon, moro pateni tek. Tapi nek sing nelpon wong lanang liya, ya Allah. Guyang guyu sampe mlakune mobat mabit. Nubruk cagak lho gak kerasa. Enten mboten wong wedok sing ngoten niku? Enten, iki wonge teko kok. Wonge nganggo kudung rupane abang. Ngapiki wong jaba gak gelem ngapiki wong jero. Duwe duit lho, kapan sing ngutang wong jaba? Yang wenteng nek ngeculno, dikei. Bareng sing ngutang wong jero, keluargane dhewe, dulure dhewe, utang duit lho gak dikei. Alasane kuwatir nek gak di. Lho ya temen. Padahal Kanjeng Nabi dawuh, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Saapi-apike sliramu kabeh yaiku wong sing paling iso ngapiki keluargane dhewe, iso ngapiki wong jero. Lah aku iki wong sing paling iso ngapiki keluargaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Ala wong jero sing paling parek niku sinten? Iyet bojo. Rungokno Bapak Ibu. Sing dirasakno bojo niku ya njaba jero. Tapi sing paling kena dirasakno bojo mboten jobone. Napa ne? Mbora nyaut to. Sing paling kena dirasakno bojo niku mboten jabane. Napa ne? Jerone. Mulane ana wong lanang guwanteng gagah gedhe dhuwur. Lek bojo wedok cuwilik ndik metekel kunting jembauris. Tapi tentrem seweneng keluargane ya bahagia. Nganti digojloki kanca-kancae. Mas, duwe ingon-ingon kaya ngono kok telaten. Cara aku ya tak tuntunno pasar sapi, jolno pedet. Jawabane ya apa? Aja ngono. Awakmu ketok jabane, sing mbok sawang jabane. Awakmu gak roh jerone. Nek jerone bojoku iki didu karo bojomu, susuk, Bro. Mergo dekne wis ngrewasakno jerone. Mbah, apane? Nomor loro. Menungso niki duwe watak elek, pengen dipahami tapi gak gelem mahami. Pengen dingerteni tapi gak gelem ngerteni. Paham maksud kula? Sampai diomong-omong no kok. Sama nih lo pahamo aku, sama nih lo ngerteno aku. Jaluk dingerteni tapi gak gelem ngerteni. Kadang-kadang anake dikandani ya wis ngono iku nak, bapakmu ket biyen wis ngono iku, gak tau paham. Mantan kekalih khususe lan mantan-mantan kawak umume. Sampeyan iki aja arep-arep duwe bojo sing apik. Aja kepingin duwe bojo sing apik, tapi kepingino dadi wong sing apik. Tak baleni. Aja kepingin duwe bojo sing apik, kepingino dadi wong apik. Nek sampean iso dadi wong apik, engko otomatis bojo sampean apik-apik dhewe. Macan niku galak, nggih napa nggih? kok gak patek semangat ya. Macan yo kewereng yo galak nggih napa nggih. Tapi sak kereng-kerenge macan tunduk karo pawange. Sak galak-galake macan manut karo pawange. Lapo soale pawang isok mahami macan, pawang isok ngerteni macan. Makane Bu, sak kereng-kerenge wong lanang apik karo sing wedok, tanggung jawab karo sing wedok, janji sing wedok iso memahami, janji sing wedok iso ngerteni. Lapa wong lanang kereng, lapa wong lanang kasar, mergo sing wedok gak iso memahami. Nggih Pak nggih. Krungu kupingmu. Lho sebalike, sak cerewet-cerewete wong wedok sayang kok karo wong lanang, janji sing lanang iso memahami, janji sing lanang iso ngerteni. Memahami karepe bojo niku mboten gampang, angel. Makanya kalau nate maca buku niku juduling jangan kau anggap suamimu malaikat yang mengerti atas kehendak hatimu. Loh, saking angele memahami karepe bojo, mulane mergo memahami bojo niku angel, cek paham. Takono Mas, sampean ki pengen tak apakno. Sing wedok yo ngono, sampean ki pengen tak apakno sih, Dik. Nek perlu ngomong aja nek sungkan-sungkan. Mas, sampean pengen model yo apa sih, Mas? Sampean pengen apa sih, Dik, ngomong. Nah, akhir-akhir iki akeh wong lanang sing wis males ngrungokno omongane wong wedok. Akeh wong wedok males ngrungokno omongane wong lanang. Tak pertegas, banyak suami yang males ngrungokno omongane istri. Banyak istri wis males ngrungokno omongane suami. Lah nek ngrungokno omongane ae males, apa maneh mahami? Apa maneh nyenengno? Kadang-kadang sing wedok ngomong kata-kata sing lanang langsung ngamuk ngamuk ngoceh terus. Terusno suwek lambemu sisan. Nek sing wedok wani, suweken po, suweken enggak pengen tak odot. Lah urip bendino mok suwek-suwekan karo odot-odotan. Kapan dununge? Mulane Bapak Ibu khususnya mantan kekalih mbina keluarga bahagia. Niku ganjarane gawedi, tapi mboten gampang. Nikah itu adalah awal kebahagiaan. Terbukti wong lanang butuh wong wedok butuh wong. Ya Allah, wong lanang butuh wong wedok butuh wong. Dinikahno atine suweneng. Pancen Gusti Allah gawe menungso ki rada unik. Wong iku nek sik cilik uang itu nek sik cilik arek-arek ngono iku lho. Dolenane lah arek lanang dolenan kumpul padha lanange. Arek wedok dolenan kumpul padha wedoke. Lah ngono sih. Lho bareng wis gedhe kok dioplos. Mulane begitu nikah atine seneng. Kathah kok arek lanang jokone iku yo ya biasa. Biasa awake yo biasa, rodok kuru. Melakune ya rada seyek-seyek. Bareng nikah malah lemu ketok gagah ketok tambah ganteng. Mergo atine seneng. Ono arek wedoki prawane ya biasa, ya sedengan ngono ae rupane. Bareng nikah ya tambah seweger, tambah montok, tambah semok. Neng ketok bening, sikil-sikilane bareng malah apik. Mergo atine seneng. Tapi mboten sekedhik. Tidak sedikit uang mari nikah malah susah. Yono arek lanang jokone ketok gawagah gede dukur. Rabi oleh telung wulan wis ndak kuru. Kaya pitik kena pegeringan. Saking kurune sampai kopiahe lo lodok. Keluargane yo kaget, nak ndasmu kok kimpes ngono nak. Iki lek mok terus-terusno iso kari kuping tok. mergo susah. Ya ana arek wedoki prawane ayu semek montok mblenok kementek-kementek molek. Rabi oleh petang wulan ngono kuwi iso rusak kabeh awake. Jarene kaken digasaki sing lanang. Mergo atine Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane bina keluarga bahagia niku mboten gampang. Lek nikah gampang, sapa ae iso. Rabi niku gampang kok. Bina keluarga bahagia mboten gampang. Oleh karena itu, membina keluarga bahagia ganjarane gawedi. Tuba liman asbaha ghazian wabata hajan. Bejo bejo nek ana wong isu-isu oleh ganjaran perang, bengi-bengi oleh ganjaran haji. Ana wong nang bendino angger isu oleh ganjaran perang, angger bengi oleh ganjaran haji. Ra umum haji kok bendino. Halo. Halo. Sopo iku? Wong sing duwe keluarga bahagia. Rajulun du'ayan. Wong sing iso bina keluarga bahagia. Lah tandane satu, qani'un. Loro, masturun. Telu, yadkhulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Kula terangno singkat-singkat mawon. Mulane kula langsung njaluk ngaji nyun pangapunten. Pertama, keranten wekdal pun sore sebagian jamaah wonten sing dereng salat asar. Kedua, kuatir udan. Mulane nyuwun ngapunten kula ndugi langsung nyuwun ngaji. Kula pikir wau derenge kula ndugi pun dimulai. Dadi kula ndugi langsung ngaji. Lah kok kula ndugi nembe assalamualaikum. Tandane keluarga bahagia nomor 1, qaneun. Qaneun niku maknane nerima. Halo. Halo. Qaneun niku maknane nerima. Mbah ra digatekno. Sing lanang nerima nang sing wedok nerima nang sing suami nerima istri, istri nerima. Dalam bahasa lebih jelasnya, puas suami, puas nang istrine, istri yo puas nang suamine. Allahumma sholli ala Muhammad. Keluarga bahagia iku suami marem nang istrine, istri marem nang suamine. Ngertos marem nggih? Embo, padha mareme. Sing lanang ya marem duwe bojo sing wedok iku. Sing wedok ya marem duwe bojo sing lanang iku. Soale ana lho Bu, wong lanang nikah wis 7 taun isih gorong marem karo bojone. Sampai diomongi koncone ngene, "Mas, seneng duwe bojo ayu kaya sampean. Ayu apane wong aku biyen keblondrok. Salahku dhewe wong nglamarku ya kebengen." Ana wong wedok wis nikah oleh 8 taun isih gorong marem karo sing lanang. Mbok mergo kurang atos, kurang jebobok ta kurang kaku ta. Anake lu nganti diomongi, ya sing ngono iku nak bapakmu ket biyen. Sing ngono iku, ibu ya asline gak marem kok oleh bapakmu sangkingane mbahmu sing meksa. Ibu ya aja wong kuat terus mati ket biyen. Bu. Bu. Marem niku tegese puas, puas niku berarti syukur. Apa ae nek disyukuri, kenikmatane ditambahi dening Gusti Allah. Bojo yang ngono, kapan disyukuri, ditambahi. Kok bojone ditambahi kenikmatane. Lho saestu niku, mau lak ampun kula aturna to. Ya Allah. Ana wong lanang duwe bojo wedok gak patek ayu, tapi telaten sing lanang disyukuri ditelateni. Ngono ku oleh setahun ya malah ketok seger kok sing wedok, mundak apik, mundak ayu. Tenanan niku. Mergo di syukuri, ditelateni, disyukuri. Disyukuri niku ya disyukuri. Marem alhamdulillah. Nek perlu diomongno. Mas, aku alhamdulillah syukur mas aku di bojo sampean. Bojo aku oleh bojo sampean. ngono sampean iki jan wis ganteng akas. Padahal sing lanang ya biasa. Nek diomongi sampean iki wis ganteng akas, engko wong lanang kok ndak apik. Ya srewegep iso nggawa linggis, nggawa arit, nggawa apa-apa dicuwuki kabeh. Nek gak disyukuri, Mas, rupamu elek bener. Deloken wong lanang terus metu teko omah kluyur, kluyur, kluyur, kluyur nang perapatan lungguh lenger, lenger nganti dirubung laler. Padha wae, Pak, wong wedok nek sampean syukuri, Dik, bejo-bejane wong lanang nang donya iki aku oleh bojo sampean, wis ayu, sregep. Ciri sing wedok, Mas, ambek jentik. Temen kok wis ayu, sregep. Ketoke biasa, tapi deloken reaksine. Wong wedok terus nang pawon. Ora-ora umbah-umbah. Nyapu nang apa-apa digodhoki kabeh. Usung-usung ya senengan. Nek diarani ayu ya mlebu jeding langsung wadus, resik nek kosokan nganggo kreweng, serok serok serok. Terus mlebu kamar ngedep kaca tutal tutul ambek ndeteng-ndeteng. Tambah ayu mergo ndeteng iku mau. Wong wedok nang gak disyukuri, diomong elek, rupamu elek, malesan, terus gelimbung. Gak gelem lapo-lapo. Masak moh, nyapu moh, mbah-mbah moh, anak nangis rewel di jiarno. Kon adus sih lo gak gelem. Wis kate magrib nang adusa, mah wong elek kok adus. Tambah cetho elek. Nglarakno ati kok gak mari-mari. Terusno. Mulane nang anak nggih ngoten Bu. Saman bengi-bengi ketok anak nyekel buku ya. Mbah sinau, mbah gak sinau, neng disyukuri. Alhamdulillah, anak ibu sinau. Belajar nak nggih, kok buku diwaca sampai keturun. Kadang ibu-ibu enggak kok anak wis sampai apik nyekel buku nang dilok-lokno. Mbah cekel-cekel tok. Lah gak diwaca, anakmu langsung juga gunting, ya dadi layangan bukune. Nomor loro keneng bahas liyane. Mas menengo ora melu nyangone cerewet. Nomor siji wau napa? Marem. Marem nggih. Bu. Sampean pun marem kalih bojo sampean napa dereng? Heeh, ya wis ditlateni, mbak nang ngono dapurane iki yo ngrejekeni kok. Bapak nggih pun marem, Pak nggih. Ya wis, nek wis marem ya wis. Aja kathek lingak-lingok, Pak. Mulane wong biyen nek pesen kon nek gurung rabi meleo matamu. Matamu iki lho. Nek sapa ngomong matamu dhewe. Iki ngajak ngaji apa ngajak pisu-pisuan? Kon niku nek gurung rabi meleo matamu sak amba-ambane. Tapi nek wis rabi mermo matamu sak rapet-rapete. Maksudnya ya apa? Heh. Lek gurung rabi meleo sak amba-ambane. Ojo nganti keliru leh memilih bojo meleo sambah-ambane akhlake piye agamane ya apa imane ya apa takwane ya apa ngono tapi nek wis oleh bojo mermo sak rapet-rapete ngono Pak ojo kok wis rabi ketok wong wedok ayu atuh iki yo keliru sak seretan keliru sak seretan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor loro tandane keluarga bahagia niku masturun. Eleke keluarga tertutup. Kabeh keluarga duwe elek, nggih napa nggih? Menungso niku ya duwe elek kabeh. Sing tekono kene iki kabeh mesti duwe elek. Ana sing titik, ana sing akeh. Nek kaya sing ceramah niki eleke. Makasih. Saman ngerti modele. Ya. Nah, wong bahagia niku nek duwe elek, eleke ditutup kalih Gusti Allah. Dengan ikhtiar wonge berusaha nutup elek. Bisa nutupi eleke besane. Mara tuwa nutup eleke mantune. Mantu nutup eleke mara tuwae. Suami nutup eleke istri. Istri nutup eleke suami. Bapak Ibu ngapunten, ana kadang-kadang besane senengane etrek-etrek eleke besane. Ana ngono iku. Yo duwe besan siji gak ketepaan. Lah apa? Masa aku mrono nggawa gedang raja mule oleh telo. Enten mboten sing ngoten niku. Besane nang dielek-elek. Enten iki wonge kudu ireng kok. Apa maneh bojo? Nyun ngapunten. Heh. Suami harus nutup aibnya istri. Istri harus nutup aibnya suami. Ojo malah dilereleke. Wong lanang-lanange nek ditakoni, "Mas, lha bojomu tibae ya apa?" "Alhamdulillah, Cak, bojoku wis jan cocok karo ipenku." Ngewepres modele. Mbah apane sing ngepres. Ojo kok dilereleke malah. "Mas, lha bojomu ya apa, Mas?" "Breset, Dik, breset." Breset. Breset ora usah diomongno. Breset ya sik kena dibenakno kok. Sama nyongono Bu nek ditakoni wong, "Bojomu kabare ya apa, Nduk?" "Alhamdulillah, Mbak. Bojoku iku gak ngetarani." Mbak no ngono tibake kuat. Super jumbo. Ojo ditakoni api-api, "Lha bojomu kabare ya apa, Nduk?" "Masya Allah, Mbak. Ragangan tok. Gak iso obah. Aku gelek keturon perkara kesuwen ngenteni." Allah kae. Omongno api, aja diomong eleke. Lho sampean ngomongno eleke bojo ipun karo ngomongno eleke sampean dhewe. Nggih. Lha sampean nang elek-elek bojone. Berarti sampean bojone wong setel, wong sing sampean kandhani, bojone kaya ngono. Ya setel kaya ngono to. Ndek sampean nangen-nangen. Halo. Wes, nomor 3. Yadkhulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Sing lanang lho, petuk sing wedok iso guyu, sing wedok petuk sing lanang iso guyu. Deh, guyu ni wak gampang, nggih. Yo gampang ngkarin jedet no lambe, angker lambe di jedet no angguyu. Tapi prakteke ternyata mboten gampang. Akeh wong lanang pinter guyon karo kanca-kancane, tapi gak iso guyon karo bojone. Ana wong lanang nang warung guyon karo kanca-kancane, bekakak, wah ha ha ha. Bareng sing wedok liwat, sret langsung mingkem, bongkoh bojoku liwat. Ketok bojo iso kaya sawanen. Ya akeh wong wedok pinter guyon karo kanca-kancane, tapi gak iso guyon karo bojone dhewe. Wong wedoke pantese ngene sih, Bu. Wong wedok ndok omah. Ngerti sing lanang teko suweneng, "Alhamdulillah bojoku wis teko." Nah terus ya resik-resik toto-toto kamar disuwaponi, bantal ditepakno, kaya minyak wangi jes. Anake diobrahi kok nyingkreh, "Ngalih-ngalih bapakmu teko lho, ngalih yo." Ngono iki lho dhuwit nang tuku jajan kono. Lah ngono sih. Tapi prakteke mboten gampang. Kadang-kadang ana wong wedok ndok omah, ngerti sing lanang teko, atine tambah ngedap, penyakit teko. Paring ana sabar Gusti, paring ana sabar. Lho, ana apa to guyon kok digedhekno ten gene agama? Sampai didhawuhaken guyon karo bojo niku ganjarane ngungkuli iktikaf nduk nggone Masjid Madinah. Ibu. Mari ngene engko tutuk omah nang guyon karo bapake arek-arek. Mlebu kamar nang demeken napane. Wong lanang iso cekikik. Iku ganjarane gawedhe ngungkuli iktikaf ten gene Masjid Medina. Lapo guyon kok digedhek-gedhekno? Ngeten Bapak Ibu para jamaah, nyawane keluarga iku musyawarah. Napa, Bu? Apa wae kapan dimusyawarahno, insyaallah hasilnya apik, termasuk urusan keluarga. Keluarga sing urip yaiku keluarga sing nek ana masalah apa wae musyawarah. Keluarga nek gak gelem musyawarah iku keluarga mati. Nah ngapunten, guyon karo bojo iku luwih gampang tinimbang musyawarah karo bojo. Gini apa nggih? Lah nek guyon nae gak iso apa maneh musyawarah tambah gak iso. Keluargane mati, ana lho keluarga mati. Nah, keluarga urip yo apik, Bu. Kate lunga nah, sing wedok njaluk pertimbangan musyawarah karo sing lanang. "Mas, aku gawe klambi iki karo kudung iki apik, Mas?" "Sip." "Dek. lipstike lo kan delen. Dilonge titik, dilonge titik, diusapi tisu srit, dane apike. Terus runtang, runtung wong loro. Tapi ono keluarga mati ngono ono. Sing lanang njaluk pertimbangan, "Mas, aku gawe dukuran niki tak seteli nisoran niki apik tagak." Mbah. Lah sandal iki cocok Mas ya. Sandalan karo gak ya gak ono bedane. Jare sing wedok, "Iki wong tak gedebok ya." Keluarga mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane nikah niku awal kebahagiaan, khususnya manten kekalih, nikah niku awal kebahagiaan nek rukun. Mulane bangun kerukunan harus diutamakan. Biyen zaman Nabi Musa nate kedadosan wonten kemarau panjang. Alam suwi gak ana udan. Kekeringan di mana-mana, banyak tanaman dan binatang yang mati. Lajeng Nabi Musa kalih santri-santrine salat istisqa, donga nyuwun udan dateng Gusti Allah, mboten diparingi udan. Salat istisqa melih, donga melih nyuwun udan dateng Gusti Allah, tasik mboten diparingi udan. Salat istisqa melih, donga melih nyuwun udan dateng Gusti Allah, tasik mboten diparingi udan. Lajeng Nabi Musa matur tenggene Gusti Allah, "Ya Allah, kula kalih umat sampun wongsal wangsul le salat istisqa. Wis balak-balik ndonga nyuwun udan dateng panjenengan. Kok mboten jenengan paringi udan, Gusti? Lah nek ngene diterus-terusno, dos pundi nasibe umat? Dos pundi nasibe menungso?" Allah dawuh, "Musa, awakmu salat to istisqa balak-balik ndonga, balak-balik gak kira tak wenehi udan, gak kira tak kei udan. Kenging napa Gusti? Soale umatmu ana sing tumpang fitnah, senengane rasan-rasan, gak gelem rukun." "Sinten Gusti umat kula sing tukang rasan-rasan? Kula cekele wong kok mbuntoni udan." Jare Gusti Allah, "Musa, gak usah ngono. Aku sajane yo ngerti wonge, tapi awakmu gak tak kandhani. Kula tak kandhano aku lak ngrasani." Gusti Allah niku apikan, menging rasan-rasan Gusti Allah dhewe nggih mboten nate ngrasani. Seje karo wong ndi to desa iki? Tawangsari. Menging rasan-rasan tapi dekne dhewe ngrasani, ngongkon jamaah tapi dekne dhewe gak tahu, ajak-ajak kerukunan tapi dekne dhewe gak gelem, pawinter narik urunan tapi dekne dhewe gak melu. "Wes Musa, oh, gak usah kepengin weruh wonge. Saiki umatmu nanti kompak, sing tukang fitnah kongkon mareni, sing tukang rasan-rasan kon nang genten nyepuro, nang do tobat. Gak atik sholat istisqa, gak atik ndonga, kok lak takei udan." Saestu para rawuh, para jamaah, umate dikompak. "Eh, para umat, iki Gusti Allah gak kersa maringi udan. Soale sampean kabeh iki ana sing tukang rasani, ana sing tukang fitnah. Eh, nang do njaluk sepura, nang do tobat, sing tukang fitnah lereni, sing tukang rasan-rasan nang genten sepura-sepuroan. Engko lak dikei udan, janjine Allah ngono." Dilakoni temen karo umate, mboten suwe langsung diparingi udan. Nah, manten-manten yo ngono, manten anyar janji gelem rukun, yo golek udan. Udan lokal. Tangga gak ana sing kodanan, manten wedok rambutnya kepleh terus ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, supaya iso rukun wonten resepe. Halo. Diterusno mboten iki? Mergo rukun niku mboten gampang. Lapa menungso kok angel rukune? Nggih kados sing sering kula aturne nika Bapak Ibu, menungso niku duwe watak tawar karo eleke dhewe tapi gak tawar karo eleke wong liya. Elek kaya apa? Nek eleke dhewe sedengan. Walaupun sithik cilik nek eleke wong liya ketok akeh, ketok gede. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Sampai sak kecut-kecute kelek, nek keleke dhewe sedengan. Gak ana wong sing gak kuat karo keleke dhewe. Mung keleke dhewe kok mbok derodosan kepucut kaya apa diusapi seret terus diambu. Kelek rasa jeruk. Iki kelek nomor siji sak RT. Ngusapno kancane ya jengkelangan. Semaput langsung. Entut ilontot sak basin-basine entut, lek entute dhewe ya sedengan. Mulane gak ana wong sing semaput mambu entute dhewe. Ya tanggane sing kemeng kok. Halo. Halo. Mulane rata-rata wong niku rumangsa apik, awake rumangsa apik lek nyawang wong liya ketok elek. Mergo penyakit niku. Nah supaya iso rukun wonten resep saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama kanggo wong bebojoan. Halo. Tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Sungguh bahagia, beruntung sekali nek ana wong siji iso njaga lisan, loro amba lan jembar omahe, telu iso nangis mergo eling salah-salahe. Diterusno, diterangno, tak didongani. Langsung donga napa lanjut? Lanjut napa donga? Donga napa langsung donga? Rungokno. Nomor siji, njaga lisan. Ibu-ibu, njaga cangkem niku au. Wah. Rau. Wepot. Njaga cangkeme wangel ruwepot. Lah wong wis lara nemen gak iso lapo-lapo lho. Kuwi cangkeme sik iso ngoceh. Nggih mboten? Wis lara nemen gak iso lapo-lapo lho, cangkem sik iso ngoceh saking angele njaga cangkem. Atik cangkem gak ana selerekane. Iya kok ana selerekane, kakean ngomong dislerek srek ngono. Lah sing wangel njaga cangkemi wong lanang apa wong wedok? Haa, bener. Makane lek ana wong kakean ngomong diarani lambe-lambe lanang nggih. Oh, lambe-lambe lanang. Al-lisan kalbun naqurun fasjunhu. Cangkem iku asu sing galak. Makane sengkereng, kerangkengen. Ojo diumbar. Mergo cangkem iki ciut. Mungkin sing teko ndok kene tak tonton ya gak ana sing cangkeme 20 meter rambane. Ciut, tapi luwih bahaya timbangane segara sing ngombone gak karuan. Halo. Halo. Ya Allah. Akeh keluarga rukun gara-gara cangkem. Akeh keluarga berantakan ya gara-gara. Akeh wong mlebu swarga ya perkara cangkem, akeh wong mlebu neraka ya perkara. Mangkane sampean niku nek kate ngomong, rungokno to. Kira-kira nek diomongno apik, gak diomongno ya apik. Milih gak diomongno. Tak beleni, tak beleni. Diomongno apik, gak diomongno apik. Milih gak diomongno. Lah sing diomongno sing ya apa? Diomongno apik, gak diomongno elek. Iku omongno. Nek diomongno apik, gak diomongno apik, milih gak diomongno. Apa maneh? Diomongno elek, gak diomongno apik. Mbok paham mbok munggah. Wong kene iki ayu-ayu ketoke, tapi kok oon ya modele. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, saking ati-atine njaga lisan, Bu. Saking ati-atine kleru ngomong, Bu, salah omong, Bu. Ten pundi-pundi niku ngemut watu cilik. Dadi matos watu cilik ngoten niku dimoten pundi-pundi ngemut kerikil ngoten. Tujuane napa? Yo kanggo mbatesi, cek gak kakean ngomong. Setidaknya lek kate ngomong iku ana proses. Dadi kate ngomong niku watu dilepeh, dijukuk, terus ngomong. Mari ngomong, dimut maneh. Bapak-bapak nggih saged tiru kok mboten napa-napa. Goleko kerikil, umban sing bersih, terus nang dindi muten. Insyaallah gak kakean ngomong. Wis ngemut krikil kok sik kakean ngomong, ganti boto. Hei. Oi. Siji, bahayane lisan niku fitnah ngrasani, iki mumpung eling. Rungokno lambe-lambe kudungan. Tobate ngrasani niku wangel, Bu. Wangel. Wong mateni yo. Sekali taubat, taubatan nasuha diterima Allah, beres, urusan selesai. Nyolong, sekali taubat, taubatan nasuha diterima Allah, beres, urusan selesai. Zina ya. Sekali taubat, taubatan nasuha estu taubat diterima Allah, beres, urusan selesai. Tapi nek ngerasani walaupun wis tobat ketoke, tapi angel marine persoalan ini. Beres-beresane angel. Kok saged tak kei contoh. Allahumma shalli ala Muhammad. Di rumah nang nggih. Konsen mawon, ora usah kuwatir udan. Mudan nek ya ketara sih. Modelmu kok nang udan iki ketok nang udan. Wis ala tenang. Iki kudung putih kate nanti. Oh beser. Sing ngarani mboten kula lho, Bu. Wong mburi kok. Heh, tak kei bukti ya lek ngrasani iku tobaté rada repot. Marine persoalan niku angel. Misale ana wong ngrasani kula. Iku kudung abang karo kudung ireng. Sing duwe inisiatif iku kudung abang sing gawe kipas iku. Kudung ireng lho dijak ngrasani aku. Eh, Mbak, kudung ireng lapon dek, apa kudung abang lapon jari kudung abang, Anwar Zahid itu lho ngini ya kudung ireng nyaut, masa? Iya aku ngerti dewe iya akhirnya kudung abang gak wetun, ya Allah lapo aku kok ngerasani, Anwar Zahid itu lapo aku lak dosa, tobat nang Gusti Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Ya Allah Gusti, nyuwun ngapura Gusti, kula mantun ngrasani Anwar Zahid. Wis disepura tobaté karo Gusti Allah. Niki berarti wis 50% nek tobat. Pengen 100% terus moro ten kula, mung sing disalahi kula, dekne njaluk sepura nang kula. Jere kudung abang, ngapunten nggih kula mantun ngrasani sampean. Aku tak wong apian. Ya terus tak omongi, ya gak apa-apa Mbak, wis biasa. Aku diomong wong wis biasa. Wis apa-apa biasa. Ancene aku apian. Gak apa-apa. Berarti tobaté wis 100%. Apakah urusan beres? Apakah urusan selesai? Belum. Lah kok belum? Kudung ireng sing dijak ngrasani iki lho iso mandek tagak. Lah nek ternyata kudung ireng sing dijak ngrasani aku yo gak iso mandeg, kudung abang Mas yo gak melu ngrasani meneh, tetep oleh dosa. Soale sing modali kan dekne. Saking kuwatire kudung abang, akhire kudung ireng di stop. Diparani, "Mbak, kudung ireng, lapo sampean wingi lak tak ngrasani Anwar Zahid?" "Iya, emangnya apa? Aku njaluk tulung ya aja dikandakno wong. Aku luwes istighfar tobat nang Gusti Allah. Aku malah njaluk sepura nang wonge. Tolong aja diomongno wong ya." Jare kudung ireng, "Insyaallah." Lah insyaallah wong tawang sari. Iso mandek temen taga. Ngono lho. Engko kudung abang duwe kanca kudung ijo akrab kok akhirnya kudung ijo diomongi, "Eh Mbak kudung ijo, Anwar Zahid iku lho ngene. Lah sampean kok ngerti? "Iya, aku dikandani kudung abang kok ngene. Cuma aku pesen lho ya, iki sampean tok sing tak omongi, temen aja atik diomongno wong lho ya." Jari kudung ijo, "Insyaallah." Lah engko kudung ijo duwe kanca akrab kudung kuning. "Eh kudung kuning, aku dikandani wong jare Anwar Zahid iku ngene sapa? Iki dikandani kudung abang kok ngene. Temen lho iki. Cuma iki sing tak kandani sampean tok. Aku pesen yo aja sampean gak kira tak omongi. Aja kandakno wong sapa-sapa lho ya." Jare kudung kuning, "Insyaallah." Lah iki meneh nang akhirat gak yo ngelung. Halo. Terus iya lah terus nggih rumakno. Lah apa maneh karo bojo, ngapunten njogo lesan. Termasuk njogo lesan, omong sing sing ati-ati. Aja gampang-gampang ngelokno wong. Wong dilokno iku gelo senajan cocok. Ana wong ireng nang dilokno ireng mesti gelo. Padahal cocok, sak desa sepakat ngarani nek dene ireng. Apa maneh wong ireng nang dilokno kuning? Tambah pelecehan. Saman kok cek kuningnya ngene adus sabune apa? Halo. Mulane duwe bojo ireng aja dilokno ireng. Ya diomongno manis. "Mas, aku ireng, Mas." "Sing ngomong sapa to, Dik? Samanku gak ireng, manis." Padahal ireng karo manis ya kelire padha. Tapi rasane seje. Nek dilokno ireng iku lara, nek dilokno manis iso jentik. Duwe bojo lemu aja diarani lemu. "Mas, aku kelemon ta Mas? Gak, sapa sing ngomong? Saman ku montok. Nah, padahal ya bunder ser gak ana geret-geretane. Melaku iso kaya drum gelundung, gelundung, gelundung, tapi diarani montok. Iki bapak-bapak kudu ngerti, lemu itu merupakan fobia bagi perempuan. Wong wedok gak ada lemu wedi. Apalagi kita hidup di zaman di mana wanita-wanita itu lebih risau, lebih sedih karena urusan berat badan, tapi tidak sedih urusan berat timbangan amal. Berat timbangan badan lebih menyedihkan daripada berat timbangan amal. Gini apa nggih? Roto. Mulane hati-hati, Pak. Ngomong karo bojo, takoni kate, "Mas, aku lemu to, Mas?" "Gak, jare sapa?" "Gak. Cuma lek sampean tak bonceng sepeda montori, ban ngarep kudu mumbul lek model." Lha bahasanya kan beda, "Mas, jare wong-wong aku lemu to, Mas?" "Gak, sapa sing ngomong?" "Cuma lek tak gandeng tanganmu lho modele kaya nyekeli cagak listrik." Lho mesti kena ngene tau wesan. Makane ket mau gopo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngomong sak ngomong sing hati-hati. Duwe bojo kuru, aja diomongno kuru. Langsing. Ya wis gak direken aku. Lanjut boten. Nomor loro, waktune cek ngatasi. Nomor siji, jaga lesan. Omong sak omong sing ati-ati. Bu. Bu. Lek iki cara Jawa, Bu, lek iso wong wedok iku nek ngomong basa ambek wong lanang. Wong wedok ngomong gelem basa karo sing lanang. Iku sing seneng duduk sing lanang, Bu. Sing enak duduk sing lanang. Tapi sing wedok lapo sayangi wong lanang lo tambah nggih Pak nggih lho krungu to kupingmu. Kadang wong itu ditutur ngene iki mbantah, wong ngono dapurane kok dibosoni tambah gedhe ndase, duwe bojo gedhe ndase kok bingung. Enggak apa-apa telatenono kawitane gedhe ndase, engko suwe-suwe liyane lak yo melu gedhe kok. Bu, istri lek ngomong kok gelem basa nang suami. Engko anake cilik-cilik yo pinter basa. Ndane pantes e anak sak cilik-cilik nang pinter basa. Soale saiki prihatin ana arek wis gedhe umur 17 tahun gak iso basa. Nang omah ana tamu, ditakoni tamune, "Nak, bapak ana nak?" "Mbah, metu kok." "Lha ibu ana?" "Ibu tambah sucul ketisuk." Ya Allah, ya Allah. Maneh ngomong iku nek gelem basa, insyaallah angel gegere. Ayo coba sampean neng geger gawe basa, ngolak kentekan kamus sampean. Nunjuk dengan niku terus putih gitu, kok melih kula mboten ngertos. Lah saniki napa ingkang jenengan kersakaken? Kula nderek napa kersane jenengan? Nggih menawi ngoten ngapunten ingkang kata, "Oh nggih sami-sami." Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor loro, wa wasi'ahu baituhu. Subhanallah. Iya ana ibu-ibu sing tetap bertahan walaupun udan. Insyaallah, walaupun kok udane deres sing bertahan iki keloncong. Tapi ganjarane akeh. Amin apa dene sing ngidan ngono kok amin. Masih aku yang keterocohan kedoae iki. Tes-tes ket mau isan. Dilanjut badan. Oke, telaten. Masih ada waktu beberapa menit. Nomor kalih, wa wasi'ahu baituhu. Tandane keluarga bahagia iso rukun. Nomor loro, jembar omae. Ombo omae. Ibu bapak khususnya mantan kekalih, api-api omah iku omah sing ombo. Elek-elek omah iku omah sing gak nyaut moh aku. Api-api omah iku omah sing ombo. Berarti elek-elek omah iku omah sing Mangkane sampean nek gawe omah, gawe omah sing ngombok. Tanahe ciut gak masalah, sing penting omahe ombok. Eh, tanah ciut gak masalah, sing penting omahe ombok. Lho ya apa maksude? Ngeten para jamaah, omah ombok iku maksude keluarga sing rukun. Keluarga iku lek rukun, omah cilik krasa gedhe, omah ciut krasa amba. Tapi keluarga kok gak rukun, omah gedhe krasa cilik, omah amba krasa sesek. Mantu ambek keluarga nang gelem, ya Allah sampai keliru. Gara-gara mbae. Mara tuwa ambek mantu nang gelem rukun. Eh, omah cilik krasa gedhe, omah ciut krasa longgar. Ya Allah, ra dirungokno. Balene mara tuwa lo sempit asline 2 meter persegi. Lah sempit sih 2 meter persegi, tapi mara tuwa karo mantu nang gelem rukun, krasa amba, krasa jembar. Ngomong regenek sampai rokok gantian ngemut. Jarene mara tuwa ngene, "Nak, mantuku, sing sabar ya nak, duwe mara tuwa bapak. Bapak iku sakjane ya pengen nyenengno mantu. Wis suwe bapak pengen iso nukokno mobil nang sampean, tapi gorong ana duwike nak. Sementara ya iki lho nak telatenono ana gledhekan iki." Jare mantune, "Bapak pun ngoten, malah kula niku remen gadah mara tuwa panjenengan. Kula nggih pengen lho saged nyenengno mertua, kula pengen saged numbas-numbasne mara tuwa, tapi dereng saged ngapunten Pak. Kula jane nggih pengen numbasaken linggis, pacul, larit." "Wis gak nak, gak aku duwe mantu awakmu wis seneng. Sami Bapak kula gadah mara sepun jenengan nggih men sepeneng." Tapi nek gak rukun, balene mara tuwa 50 meter persegi. Ora umum. Mara tuwa ambek mantu nang gak rukun, sesek. Mantu teko njaba kate muleh mlebu omah. "Sik, tas angok-angok nang bali. Ketok mara tuwa lungguh, iso balik cengkelat. Ketok mara tuwa iso mencelat tok mantune." Ketemu kancane ditakoni, "Lha apa Mas kate mlebu omah kok gak sida?" "Ya apa, musuhku gurung turu." "Ya Allah, ya Allah." "Hei, Bapak Ibu. Lanang wedok sak bojone kapan rukun?" "Mbah, urip iki mesti tentrem, tapi nek gak rukun soro. Amben iki lho, sak panggung iki ambane. Nek lanang wedok sak bojone gak rukun, sesek. Sesek. Wong turu jejer ngono sing wedok nyikut-nyikut terus sak mrana kan kelekmu gak betahi wong. Mrana terus-terus nang ngene semaput temen aku mampu kelekmu." Jare sing lanang, "Ya awakmu sing rono, ongkep ilo ongkep rasa mepet-mepet tak jejek sisan." Akhirnya turu padha ndepi pise no pinggir, jam 2:30 bengi ceblok bareng. Padahal lamben sak panggung itu sesek. Mergo gak rukun. Lah nek rukun, amben cuma 1/2 meter lho iso dadi longgar. Sing lanang bingung, "Dik, lah amben kok mek 1/2 meter, Dik. Lah gak kamet gawe turu wong loro." Sing wedok tuwenang, "Ya kamet sih, Mas." Tambah bingung to sing lanang, "Carane apa, Dik?" "Ya diakal kok." "Diakal, Mas." Dadi wong nek rukun iki gak kentek anakal. Ya kaya winginane iko, sampean gak ndukur aku nang isor. Akhire iso keruntel, keruntel, keruntel. Lho. Halo. Nomor 3, wabaka ala khotiatihi. Iso nangis mergo eling kesalahane. Bu. Wong iku nggone salah, nggih napa nggih? Ora ana wong sing gak duwe salah. Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada bantal yang tak beriler, tiada hidung yang tak berupil, dan tiada bokong yang tak berentut. Gak ono wong sing gak duwe salah, gak ono. Kabeh wong mesti ono salahe, nggih napa nggih? Lah sampean kudu ngerti bojo sampean niku ya wong. Woi. Bojo sama niku wong, jenenge wong mesti ana salahe, Bu. Sampeyan lek kepengin bojo sing gak ana salahe, aja rabi wong. Yo. Cagak listrik telaten ana. Kok pengen dolok, pengen tangga sing gak ana salahe aja tanggoan wong, pengen kanca sing gak ana salahe aja kancaan wong. Ana nang uripo ijen nang tengah ora-ora. Insyaallah sampeyan iso dadi ketua suku Blekok. Mulane aturane nek salah dibenerno, nek lali dielingno. Nggih apa kegermisane bingung ngono. Nek salah dibenerno, nek lali dielingno. Aja diomongno, dadi cara bahasa Jawa ana sing lalak, ana sing salah, ana sing lali, diomongi, aja diomong-omongno, dikandani, aja dikandak-kandakno. Ayo wong Sukawati ya. Wong Tawangsari. Wong Tawangsari, misalnya ana dulur sampean, kanca sampean, tangga sampean salah, ngono ku sampean omongi ta sampean omong-omongno? Sampean kandani ta sampean kandakno? Ngono iku nambah kanca ta nambah musuh? Nambah ganjaran tak nambah dosa. Lha ngerti kok sampean lakoni. Oh, kemplo kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nek wis rukun, engko iso ngamalno dawuh Kanjeng Nabi nika, tanakahu, tanasalu. Eh wong do nikah ya, ndang do nikah. Lek wis nikah, ndang do duwe anak. Nek iso anak iku sing akeh. Mula Kanjeng Nabi pesen wong lanang-lanang iku nek rabi kongkon golek bojo wong wedok sing walud. Walud niku manaan. Heeh. Sampai ana hadis sing rada gak enak dirungokno. Ana wong wedok rupane welek wireng tapi manaan. Iku luwe apik timbang wong wedok rupane wayu tapi ora manaan. Berbahagialah sing manaan. Wong wedok rupane elek wireng nang manaan, luwe apik timbang wayu bodine apik tapi ra manaan. Udan meneh. Lah terus saniki wong wedok sing manaan niku maksude apa wong wedok sing anake wis akeh? Ta wong wedok sing kira-kira anake akeh. Astagfirullahalazim. Diterusna mboten? Lah terus tandane, tandane ya napa? Wong wedok sing manakan niku tandane ya napa? Apa wong wedok sing nek mlaku begagah-begagah? Ta wong wedok sing ndek, ta wong wedok sing dukur, ta sing kuru, ta sing lemu? Dawuh Kanjeng Nabi nika lek pengen ngerti tontonen bibik-bibike. Kapan bibike anake akeh? Biasane ponakane ya gak ado, ya manaan. Lah nek bibike angel manake, ya setel biasane ponakane ya angel metune anak. Embuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Soale masalah anak niku penting. Hiburan donya akhirat bahkan iso nyelametno mulyakno wong tuwa donya akhirat. Wong tujuane nikah niku diantarane nggih melangsungkan keturunan. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Kanjeng Nabi bakal bangga-banggaan akeh-akehan umat benjing dinten kiamat. Lah pertanyaane saiki, anak akeh iku maksude akeh jumlahe ta akeh manfaate? Ibu, anak itu kaya duit. Duit itu ada yang mek sak lembar situk tok, tapi kena gaya tuku sembarang kalir. Sak lembar 1 juta US dollar. Cuma siji sak lembar, tapi kena gaya tuku sembarang kalir. Ada duit itu receh, pirang-pirang gombyok, tapi gak kena gaya tuku apa-apa oleh mek kerupuk opil. Halo, anak yang ngono, ono anak yang cuma siji tapi manfaatnya subhanallah. Moga-moga anak-anak masyarakat Tawangsari niki anak-anak sing akeh manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, saapi-api menungso iku sing uripe paling manfaati. Nggih, nggih. Syukur-syukur jumlahnya akeh, manfaatnya yo akeh. Wong anak iki penting, wong ra duwe anak niku susah. Ngene apa nggih? Sugih gak duwe anak, nelongso, bingung, saking bingungnya kadang nanti alatnya diperiksa-periksa no. Mbok menawa madhepe kurang pancer kaya apa. Sing terakhir. Ya terakhir kok wis 1:30 kok. Pengen keluargane bahagia mboten? Banter pengen keluargane bahagia mboten? Wonten jamune. Jamune napa? Nawiru buyutakum bisalah wa qiraatil Qur'an. Sinari rumah-rumahmu dengan sholat dan banyak membaca Al-Qur'an. Apa hubungannya sholat maca Qur'an dadekno keluarga bahagia? Halo, keluarga itu terdiri dari dua pilar utama, namanya suami dan istri. Betul. Lah suami iku wong, istri ya. Berarti keluarga iku ngatukno wong ketemu banteri, keluarga iku berarti ngatukno wong ketemu. Lah wong iku asline kuburan. Sing tekono kene sakmene akeh iki lho asline kuburan. Tukang syuting ku asline. Tukang syuting sing nang ndhuwur panggung iki asline ya. Sing ceramah iki asline ya. Matur suwun. Lho sampean gak percaya oleh uangnya asline kuburan? Dijawab, sampean nate dahar daging sapi napa mboten? Nate niku berarti wis tau ana sapi mati dikubur nang weteng sampean. Ayu-ayu tibae kuburan sapi. Sampean nate mangan daging wedhus napa mboten? Berarti wis tau ana wedhus mati dikubur ning weteng sampean. Dadi wong yo kuburan sapi, kuburan wedhus, kuburan bandeng, kuburan tongkol, malah saiki akeh sing doyan tekek, garangan, bekicot, kodok, kuburan. Mula aja kaget. Halo. Kadang-kadang ana wong petuk bojone iso girap-girap wedi. Lapa wedi? Soale petuk sak bojone omong-omongan, berarti kuburan omong-omongan karo lungguh jejer, berarti kuburan lungguh jejer. Mlebu kamar wong loro terus kelon, berarti niku kuburan ngeloni. Diterusno ae nek kelon. Suwe-suwe iso metu kuburan cilik. Lah kuburan cilik iki mundak gedhe, mundak gedhe, mundak gedhe, mundak gedhe. Bareng kuburane wis gedhe, kelon meneh. Terus metu kuburan cilik meneh. Mundak gedhe, mundak gedhe, mundak gedhe, mundak gedhe, mundak gedhe, dibaleni nek kelon, metu kuburan cilik meneh. Tambah gedhe, tambah gedhe, tambah gedhe. Akhire omah kuwi penuh kuburan. Omah kuwi bek kuburan. Kadang sak omah ana kuburan 8, sak omah ana kuburan 9. Lah kuburan iku sifate angker. Mulane bapak-bapak aja kaget. Kadang-kadang wong wedok kok mencucu lambene lincip. Ngono iku tepak metu apane? Mak lampir karo gerandonge teko. Lah kuburan iku sifate angker. Angkere kuburan bakal ilang nek dinggoni maca Quran. Menungso sing angkeri kapan sering maca Quran, kathah leng lakoni salat-salat sunnah, insyaallah angkere dadi ilang. Muga-muga maslahah manfaah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Padha ae aku ya wis kodanang. Ayo sarang-sarang kita dongaaken. Nggih nyuwun pangapunten riyen menawi ngajine mboten saged maksimal nggih karena cuaca. Karena cuaca iki menandakan sayyiban nafi'ah, temurune udan, udan manfaat, udan barokah. Hajatipun Pak Haji Yaya sekalian Ibu Haja Zainab dirahmati lan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Atek manten nyari malah seneng nek udan-udanan ngene iki. Dikai ceramah suwe-suwe gak kira ngrungokno. Mula sing penting didongakno sakinah mawaddah rahmah barokah, gadah keturunan sing dzurriyatan thayyibah, salih salihah. Kula panjenengan sedaya pinaringan slamet donya ngantos akhirat. Al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.